السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Hadirin yang dimuliakan, alhamdulillah kita kembali bertemu dengan izin Allah Subhanahu wa taala dengan salah satu karya besar dalam dunia ilmu, yaitu Riyadhus Shalihin karya Al-Imam Yahya bin Syaraf bin Murri Abu Zakaria, atau yang biasa dikenal dengan nama Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan kebersamaan kita dengan buku ini adalah anugerah, nikmat, keberuntungan, karena tidak semua orang punya kesempatan untuk bisa bersama buku yang luar biasa ini. Dan walaupun mungkin tidak ada uangnya, tidak ada materi dunia, tapi orang yang beriman atau paling enggak berakal sehat lah, itu mengerti besar, mengerti sekali betapa mahalnya buku ini dan buku-buku para ulama kita. Karena yang diajarkan adalah kehidupan. Dan Ibnu Qayyim rahimahullah menyatakan bahwa ilmu itu lebih berharga daripada harta, dari berbagai macam sisi, hadirin. Dari berbagai macam sisi, sebagaimana yang beliau sampaikan dalam kitabnya Miftah dari Sa'adah, kalau kita semangat mendapatkan harta, lalu bagaimana dengan mendapatkan ilmu? Lalu bagaimana dengan mendapatkan ilmu? Itu yang perlu kita sadari. Memang gak mudah. Tapi itulah kenyataan. Ada seseorang, hadirin, bertanya kepada Al-Hasan Al-Basri, ulama besar di Basrah, di Irak. Rujukan umat sosok yang sangat karismatik. Beliau ditanya, bima sadahum, atau ada orang ditanya tentang Hasan Al-Basri, bagaimana Hasan Al-Basri bisa memimpin umat, bisa punya kedudukan tinggi di tengah-tengah umat, bisa hidup mulia. Apa jawab saksi mata yang benar-benar mengenal Al-Hasan Al-Basri? Kata mereka, ihtaju ila ilmihi wastagna an dunyahum. masyarakat tuh butuh terhadap ilmunya Al-Hasan Al-Basri. Dan di waktu yang sama, Al-Hasan Al-Basri tidak butuh terhadap dunia mereka. Jadi manusia itu butuh sama ilmunya Al-Hasan Al-Basri. Tapi di waktu yang sama, Al-Hasan Al-Basri gak butuh sama harta mereka, sama kedudukan mereka. Bukan sombong, ya gak butuh aja. Orang kalau gak butuh kan bukan berarti harus congkak atau sombong atau meninggi, enggak. Kita lewat showroom motor dan kita gak butuh motor, kan bukan berarti kita sombong sama pengendara motor. Kita lewat showroom mobil atau lewat pemilik-pemilik mobil, dan kita lagi gak butuh mobil, kita pengen jalan aja. Rumah kita sama kantor kita cuma radius 100 meter, gak butuh. Kan bukan berarti kita sombong sama mereka. Jadi lihat bagaimana Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, manusia itu butuh sama ilmu beliau dan mereka gak butuh dengan harta mereka. Makanya diriwayatkan Ali bin Abi Thalib menyampaikan, al-ilmu khairun minal mal, ilmu itu lebih baik, lebih tinggi daripada harta. Di antara alasannya, al-ilmu yahrusuka, ilmu itu menjaga kamu, tapi harta, kamu yang harus jaga harta. Ilmu jaga Anda, tapi harta Anda yang ribet jaga dia. Jadi beda. Kita ribet jaga, harus dikunci lah, kunci inilah, kalau gak hilang lah, dan seterusnya. Kalau kita punya ilmu nafi, ilmu yang jaga kita dari maksiat, dari dibodohin orang. Oh, ini orang menggunakan trik dengan saya gak boleh tertipu. Kenapa? Karena punya ilmunya. Menjaga kita dari jebakan-jebakan syaitan, dari syahwat yang mengajak kita kepada keburukan. Jadi ilmu tuh ngejagain kita, harta kita yang jagain dia. Itu sudut pandang seorang sosok besar, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an. Sama kita lagi bicara rumah tangga, ilmu tuh ngejagain rumah tangga kita. Ngejagain kita, ngejagain istri kita, ngejagain anak-anak. Harta kita yang jaga dia. Kita jagain harta, istri kita ngejagain hartanya, anak-anak ngejagain hartanya juga. Itu maksudnya. Tapi kalau ilmu kita dijaga. Ada banyak rumah tangga mau hancur, tapi ketika tahu ilmunya, alhamdulillah. Oh, ternyata begini. Kadang-kadang celetukannya, oh cuman begini doang, Ustaz, gitu. Ya iya, tapi kita gak ngerti ilmunya. Akhirnya berantakan itu rumah tangga. Maka sekali lagi marilah kita syukuri hal ini, hadirin. Dan sadar bahwa ini tuh mahal, ini tuh mewah, ini tuh sangat berharga. kesadaran itu langkah pertama jadi orang baik, kata para ulama. Sehingga kita harus menghargai, tapi harus sadar dulu. Kalau gak sadar ya gak akan menghargai. Semoga Allah memberikan taufik kita untuk bersyukur dan mendapatkan ilmu nafi, sebagaimana salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Rasul kita, Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam, dan para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, sebelum kita masuk ke hadis Usama bin Zaid, kita akan melanjutkan sesi tanya jawab karena ada banyak pertanyaan yang belum terangkat, dan penting hadirin, dan penting untuk kita kaji. Ada pertanyaan Ustaz, saya ibu, belum sebutkan namanya ya, kita gak perlu sebutkan. Pada saat ini rumah tangga kami sudah memasuki tahun ke-30, 30 tahun berumah tangga. Sebelum saya lanjutkan, sekali lagi saya ingin ingatkan bahwa jangan lupa mengamalkan hadis as-salam qabla su'al. Ucapkan salam sebelum bertanya. Itu sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu yang kedua itu adab. Yang ketiga, biar kita dapat doa. Ketika kita salam ke orang, orang akan menjawab salam kita. Untung kita. Makanya sedikit pengalaman dengan para ulama atau masyayikh itu mereka tuh sering dapat telepon dari murid-murid mereka diangkat nih sama mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lalu mereka bertanya, hal min khidmah, apa yang bisa saya bantu, kata ulama. Kata murid-murid ini, la syai ya syekh, innama attasilu bika, innama attasilu bikum li usallimu alaikum, au innama attasilu bikum li ifsya'i salam. Saya itu menghubungi antum, menghubungi engkau ya syekh, hanya untuk mendapatkan salam aja. Gak ada tujuan apa. Gak ada minjem duit, gak ada nanya ini, segala macam. Hanya biar menyebarkan salam. Karena kan dapat salamnya ulama, Masya Allah. Ulama doain, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah jaga keselamatan engkau. Semoga Allah merahmati kamu. Semoga Allah memberkahi kamu. Itu kan besar hadir. Ya kalau kita gak ucapkan salam, gak dapat kita itu. Yang rugi kita. Jadi salam yang rugi kalau kita gak ucapkan salam sebelum bertanya kita. Dan banyak kita tuh meremehkan salam ya. Dulu tuh ulama kan. Salam tuh mahal, karena mereka yakin bahwa salam tuh doa. dan doa diijabah sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya lagi-lagi sadar ya, sadar itu penting. Sadar enggak bahwa doa salam itu mahal. Salam itu mengubah. Salam itu mengundang rahmat Allah dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan lupa mendoakan Imam Nawawi. Mendoakan ulama kita, mendoakan orang yang sudah kasih kita ilmu. Karena kalau enggak, kita enggak bersyukur. Kalau enggak bersyukur, walaupun pertanyaan kita dijawab, khawatir enggak jadi ilmu bermanfaat. Gitu. Walaupun pertanyaan kita dijawab. Karena bedakan sebatas mengetahui dan ilmu yang bermanfaat. Ada banyak orang mengetahui sesuatu tapi ilmunya gak bermanfaat. ...99% orang yang gak sholat subuh di Jakarta tahu sholat subuh itu wajib bagi setiap muslim dan muslimah, kecuali wanita haid nifas. Tapi gak sholat. 99% ya, kalau pakai bahasa hiperbola, suami yang mukul istrinya tahu mukul istri itu gak boleh. Yang KDRT itu yang gak gebukin istri yang segala macam. Kalau ditanya, emang halal? Haram. 99% istri yang bentak-bentak suaminya itu tahu bentak-bentak suami itu gak boleh. Makanya bedakan antara mengetahui dan ilmu yang bermanfaat. Itu kesadaran itu yang seringkali hilang dari kita, hadirin. Kita pikir sebatas tahu, sebatas ngerti, itu udah cukup. Enggak. Enggak cukup. Makanya sebagian ulama tuh menjelaskan salah satu sebab penyimpangan itu apa? Waktu fuhuma walam yu'tu uluma. Mereka diberikan pemahaman, tapi mereka enggak dikasih ilmu yang bermanfaat. Tahu tapi enggak bisa, enggak dijalanin sama mereka. Dan salah satu resep mendapatkan ilmu yang bermanfaat itu bersyukur. Kata Al-Imam Abu Hanifah. Kata Al-Imam Abu Hanifah. Dan salah satu bentuk bersyukur itu doa. Itu. Membalas kebaikan. Mengucapkan tahmid dan lain sebagainya. Itu hal penting. Jadi perlu kita ingatkan terus. Dan gak apa-apa, ini proses belajar. Tinggal diperbaiki. Makanya pertanyaannya kan kita bacain juga. Bukan kita, ini karena gak doain, kita gak usah baca. Enggak, karena ini penting untuk proses belajar. Karena kita butuh ilmu bermanfaat, hadirin. Kalau gak, ilmu itu cuma dua ininya. Arahnya itu cuma dua. Hujjatun lak wa'alaik. Ilmu akan menjadi penolong atau jadi bumerang, gitu aja. Kalau gak jadi penolong, jadi bumerang. Kita lanjutkan. Pernikahan rumah tangga kami sudah memasuki tahun ke-30. Namun demikian, di usia kami yang juga sudah setua ini, suami sudah pensiun. Dan dalam pandangan saya, di waktu-waktu yang sudah menjelang akhir kehidupan, saya berpandangan dan seharusnya sedang menjalankan dan memperbanyak kuantitas maupun kualitas ibadah-ibadah kami. Suami sudah pensiun tapi masih mendapat pekerjaan. Qadarullah, setahun yang lalu anak-anak membongkar kejadian perselingkuhan suami. yang sudah berjalan 2 tahun. Selama 2 tahun check-in di hotel-hotel sekitaran di hotel-hotel sekitar kantor, berzina dengan istri orang teman sekantornya. Alhamdulillah. 1 tahun belakangan ini saya berupaya memilih untuk mempertahankan rumah tangga kami dengan syarat suami akan bertobat. Sejalan dengan itu, saya mengupayakan membantu suami mencarikan ustadz masjid yang sesuai untuk kami dapat melakukan taubat bersama. Selama 1 tahun ini upaya kami on off, karena seringnya suami banyak tidak komit dan tidak istiqomah dengan taubatnya. Di bulan ke-6 setelah terbongkarnya skandal, suami masih menemui istri orang. Sejalan upaya saya menyimak kajian-kajian ustadz serial suami istri, dan dapat saya gambarkan kondisi suami. Kecuali memberikan nafkah kepada kami, saya, istri, dan anak-anak, di luar itu kondisi suami saya hampir terbalik perannya. Jadi suaminya masih kasih nafkah, tapi selain itu tidak berperan. Di kajian ustadz yang berjudul "Ku Terkecoh Dengan Kelezatannya", itu gambaran yang sangat persis. Bagaimana saya harus menyikapi situasi seperti sekarang ini? Saya juga menyimak kajian ustadz serial "Kewajiban Seorang Istri". Saya hampir menyerah ustadz. Saya mohon masukan dari ustadz jazakallahu khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ada salam di akhir, tapi kalau bisa salam di depan. Hadirin Allah muliakan, yang pertama alhamdulillah di afana ma yabtalaha bihi wa faddalana ala kathiri min khalaqa tafdila. Yang pertama dari sini sekali lagi, tidak ada dari kita yang aman dari fitnah. Makanya harus banyak minta pertolongan kepada Allah agar Allah jaga kita dari fitnah. Dan semoga Allah jaga kita dari fitnah-fitnah seperti ini. Dan menyadarkan suami dari ibu yang bertanya ini. Yang kedua, hadirin, khususnya beliau yang bertanya, perbanyak istighfar dan taubat kepada Allah. Dan mulai perbaikan dari diri sendiri. Ibda binafsik, kata Nabi SAW. Mulai dari diri Anda. Lalu yang berikutnya, evaluasi kinerja kita juga. Karena walaupun secara langsung, secara direct, ini jelas kesalahan suami kalau benar suami selingkuh, apalagi berzina. Tapi secara tidak langsung, Allah berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum." Apapun yang menimpa kalian itu ada faktor perbuatan kalian. Surat Asy-Syura ayat 30. Coba evaluasi kinerja kita sebagai istri. Khidmat kita atau pelayanan kita sebagai istri. Lalu tugas-tugas kita sebagai istri selama ini sudah dijalankan atau belum? Alhamdulillah sekarang kita sudah belajar, tapi dulu 30 tahun kan pasti banyak cerita, hadirin. 30 tahun kan pasti banyak kesalahan yang terakumulasi. Coba evaluasi ini mumpung Allah kasih kesempatan. Poin yang berikutnya, adapun masalah rumah tangga, kalau suami bertobat jelas rumah tangga bisa dilanjutkan dan diperbaiki. Tapi kalau suami belum bertobat, maka kita tahu terjadi perbedaan di tengah-tengah para ulama. Bolehkah menikahi laki-laki atau wanita pezina atau yang berzina, sebagaimana di dalam awal-awal surat An-Nur? Sebagian ulama mengharamkan, sebagaimana Hanabilah. Dan sebagian ulama masih atau mengatakan sampai pada titik hukumnya makruh, sebagaimana ulama-ulama madzhab Syafi'i. Jadi kalau kita lihat keterangan ulama madzhab Syafi'i, ini masih bisa dipertahankan, tapi harus coba diperjuangkan untuk bertaubat. Lalu yang berikutnya juga perbanyak qiyamul lail, hadirin. Qiyamul lail itu menentukan. Lalu hadirin Allah muliakan, perbanyak bantu orang juga, Bu. Allahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah tuh bantu hambanya ketika hambanya bantu saudaranya. Rumah tangga sepertinya butuh pertolongan Allah. Coba bantu orang. Biar Allah bantu rumah tangga kita. Karena berat pastinya menjalani rumah tangga seperti ini. Dan terus dampingi, tapi jangan sebagai security atau sebagai pengawas gitu loh. Dampingi suami itu sebagai istri gitu loh, hadirin. Walaupun berat ketika suami seperti ini, tapi kalau kita ingin memperbaiki rumah tangga, gak bisa dengan kondisi istri terprovokasi lingkungan atau terprovokasi kondisi. Akhirnya itu efek domino terus. Istri jadi ilfil, istri jadi kecewa, istri jadi ini, dan itu akan mempengaruhi dalam menjalankan tugas dan peran istri. Nah begitu istri gak perform, nanti pengaruhnya ke suami lagi. Akhirnya suami memilih arah keluar lagi ke pihak lain lagi. Jadi gitu terus seperti benang kusut. Jadi harus di-cut ini. Dan minta yang terbaik kepada Allah. Minta yang terbaik kepada Allah. Dan yakin Allah akan tolong kalau kita jujur. In tasdukillah yasduka. Jika Anda jujur, Allah akan wujudkan cita-cita Anda. Dan memang gak mudah seseorang berubah setelah menjalankan pola selama 30 tahun. Tapi ini kesempatan sebelum kita wafat. Tolong perjuangkan itu. Allah Ta'ala misalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati Imam Nawawi, keluarga dan orang-orang yang beliau sayangi. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah senantiasa merahmati Ustaz, tim, keluarga dan seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin wa iyyakum. Begitu juga yang bertanya dan kita semua. Maaf Ustaz, mengutip perkataan ulama yang Ustaz sampaikan bahwa hadis ini menekankan para suami yang menjadi tolak ukur surga atau nerakanya istri. Ya, setelah ridho Allah Subhanahu wa taala ya. Karena Nabi SAW yang menjelaskan, apa kata Nabi SAW? Fa innahu jannatuki aw naruk. Sesungguhnya suamimu itu surgamu atau nerakamu. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya suamimu itu surgamu atau nerakamu. Di satu sisi sebagai suami saya merasa masih melakukan banyak dosa dan belum layak menjadi tolak ukur atas surga atau nerakanya istri saya, Ustaz. Beri saya nasihat, jazakallahu khairan barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin Allah muliakan, yang pertama ketika suami atau istri sadar dia belum perform, dia belum layak belum layak di posisi itu. Itu adalah awal dari kebaikan. Makanya kan kata para ulama seperti dalam kitab Mandarijus Salikin, Yang pertama tuh harus sadar dulu. Kalau orang gak sadar susah. Kalau orang gak sadar bahwa dirinya banyak kekurangan dan fokus menyalahkan pasangan, gak akan selesai-selesai masalah. Yang pertama kali itu masing-masing pihak sadar tentang kekurangan masing-masing. Jadi itu poin penting. Adapun bagi suami yang merasa seperti ini, yang pertama banyak doa, minta pertolongan. Usta'in billah, kata Nabi SAW, minta pertolongan kepada Allah. Terus yang kedua, terus belajar. Terus belajar. Jangan pernah putus belajar dan menuntut ilmu. Yang ketiga, amalkan ilmunya. Amalkan ilmunya. Seringkali kita berpikir terlalu ribet. Padahal kalau kita istiqomah dalam belajar, lalu kita berusaha mengamalkan ilmu kita, maka Allah akan kasih pertolongan dan kita akan melihat keajaiban dalam rumah tangga kita. Coba belajar, amalkan. Belajar, amalkan. Ini kalau kita ngamalin semua hadis yang kita sudah pelajari dari salihin, kita akan jadi suami ideal. Nggak usah ribut-ribut teori ini, nggak usah. Dari awal kita, misalnya ini ke majelis Radu Solehin, kita komit, kita berusaha ngamalin dari dalil pertama sampai dalil terakhir, berusaha ngamalin gitu. Dengan jatuh bangunnya nih, kita bukan malaikat, kita bukan orang manusia sempurna, kita berusaha komit gitu. Itu kita akan menjadi suami ideal dan istri yang ideal di saat ini, bismillah. Padahal kita belum sampai setengah buku. Setengah buku aja belum. Tapi jadi masalah kita gak ngamalin, itu masalahnya. Dan sebagaimana saya sampaikan, bukan ngamalin 100% ya, berusaha ini apa garis bawahnya, berusaha sekuat tenaga mengamalkan seluruh dalil dengan jatuh bangunnya. Tuh ada kata-kata berusaha, ada kata-kata jatuh bangun. Insyaallah kita akan jadi pribadi yang jauh berubah. Kita akan jadi suami ideal. Kita kan jadi istri ideal. Untuk standar kita. Kita gak bicara standar Imam Nawawi. Atau standarnya Imam Syafi'i. Atau standarnya Imam Muzani. Ulama-ulama besar. Standar kita. Tapi siapa di antara kita benar-benar gitu. Urusan amalin. Contoh kayak kemarin kita bagi istri berusaha benar cari ridho suami setelah ridho Allah yang non maksiat, tentu saja bagi suami cuma amalkan sifat tagoful gitu. Itu kalau kita amalin bulan ini ada trickle down efeknya tuh kemana-mana, hadirin. Ada banyak perubahan, tapi siapa yang amalin? Ilaman rahimah rabbu, kecuali yang dirahmati oleh Allah. Baru satu aja. Kita gak usah bicara macam-macam deh. Satu kemarin, poin kemarin. Suami harus punya sifat tagoful. Suami yang punya sifat tagoful itu sangat membantu istri. Sangat membantu istri. Itu mungkin ada banyak tekanan yang selama ini dirasakan istri itu hilang gara-gara satu sifat ini aja. Dan kalau suami, kalau tekanan-tekanan itu hilang, istri akan lebih perform lagi. Dan banyak keributan itu hilang. Kita bisa mengikis mungkin 70% keributan rumah tangga kita. Bisa jadi gara-gara satu sifat ini aja. Dan kita berusaha ngamalin. Bisa jadi 70%. Kita jujur aja lah, mayoritas kita ribut itu masalah receh. Bahkan masa, dan lebih lucunya lagi, sebagian masalah prinsip nggak pernah diributkan gitu. Jadi masalah prinsipnya dicuekin aja, ini pada prinsip ini. Tapi masalah kecil segala macam ribut terus. Jadi ada masalah yang harusnya diangkat, nggak pernah diangkat. Ada masalah-masalah yang fondasi harusnya dibahas, nggak pernah dibahas sama suami istri. Tapi masalah-masalah kecil segala macam ribut lagi. Jadi kita main simple aja. Dan gak usah bicara buku-buku referensi yang lain dulu. Kita belajar Riyadhus Shalihin. Ah, coba deh diamalin tuh. Coba diamalin. Itu baru kita kasih contoh. Kan di hadis-hadis tentang ini kan kita berusaha belajar melihat dari dua sisi. Sehingga hadis itu benar-benar didudukkan, bukan dijadikan alat ego salah satu pihak. Nah, coba kita amalin. Coba kita amalkan. Pertanyaannya, sudahkah kita berusaha mengamalkan itu? Allah Ta'ala misal. Itu poin. Yang terakhir, coba bergaul dengan teman-teman yang dengan taufik Allah bisa memimpin rumah tangganya. Coba bergaul dengan mereka, tanya, minta masukan. Yang jadi masalah, mayoritas kita laki-laki gak pernah minta masukan dan bertanya tentang masalah ini sama laki-laki yang lain. Karena itu gengsi dia gitu loh. Dan seringkali kalau minta masukan, bangun framing dulu yang memberatkan istrinya. Istri gue begini, begini, begini, begini, begini. Jarang, gue tuh begini, begini, begini. Gitu. Yang pertama kan saling tuh gue. Nah, gue minta masukan dari lo, gimana cara benerin gue nih. Gitu. Mayoritas, bini gue tuh begini, begini, begini, begini. Sama kayak istri. Ya, mayoritas mengatakan laki gue begini, begini, begini, begini, begini. Kita nih butuh kalau konsul tuh saya itu. Saya tuh masih begini, begini, begini, itu penting. Kata dia kita ganti dengan saya. Kata suami saya kita ganti dengan saya. Kata istri saya kita ganti dengan saya. Itu kalau mau mulai jadi orang baik tuh harus begitu. Bergaul sama sosok-sosok yang bisa mimpin rumah tangga itu penting. Kan bisa kita lihat lah. Apalagi kalau kita bergaul. Siapa yang dia tuh bisa mimpin. Ya, kalau kita bergaul sama orang yang arogan dalam rumah tangga, kita jadi arogan juga. Cara mimpin. Ya kenapa para sahabat itu hebat dalam jadi suami? Ya bergaulnya sama Rasulullah SAW, melihat Rasulullah SAW. Itu luar biasa. Jadi itu poin. Ya, coba diamalkan ilmu kita. Saya rasa cukup sampai sini. Jazakallahu khairan. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ilmu yang bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.